tersingkap jadi lembar yang itu. Kau dan aku kan menyatu, kini jadi bahagia. Kasih, oh lihatlah rumah sejuk yang indah di sana. Sambutlah bahagiamu, mentari masih bersinar.